Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam pembahasan zikir setelah salat, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-126. An Sumayyin maula Abi Bakrin Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqimi qala wama dhaka qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun wa yatasaddaquna wala natasaddaqu wa yu'tiquna wala nu'tiqu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم ويسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال يسبحون ويكبرون وتحمدون تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة فقال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 ويكبر الله 33 وتحمد الله 33 فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال كل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 رواه مسلم. Dari Sumayyun maula atau pembantu Abu Bakar Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisam, dari Abu Salih As-Samman, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasannya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah mendapatkan derajat ataupun kedudukan yang sangat tinggi dan kenikmatan yang kekal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, apa hal itu? Kemudian mereka berkata, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah tapi kami tidak bersedekah. Mereka dapat membebaskan budak, sedangkan kami tidak dapat membebaskan budak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku ingin ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa menyamai kedudukan ya orang-orang yang telah mendahului kalian, dan kalian bisa melebihi orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang telah melakukan seperti apa yang telah kalian lakukan." Kemudian mereka mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setelah selesai salat 33 kali." Nah, kemudian rawi yang bernama Abu Shalih menceritakan, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini, ya, setelah mendengarkan ya, sabda Nabi SAW, pada saat berikutnya kembali lagi mendatangi Nabi SAW. Dan mereka menceritakan, "Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami, ya, orang-orang kaya, telah mendengar apa yang telah kami dengar, dan mereka telah melakukan seperti apa yang kita lakukan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Maka hal itu adalah karunia bagi Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada yang dikehendakinya." Nah, kemudian Sumayyun ya, mengatakan, "Saya menceritakan hadis ini kepada sebagian keluargaku." Kemudian ya, aku mengatakan, atau kemudian ya, dia mengatakan, ya, "Engkau telah lupa, karena Nabi SAW bersabda, kalian bertasbih kepada Allah 33 kali, bertakbir kepada Allah 33 kali, dan bertahmid ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala 33 kali. Jadi engkau mensucikan Allah 33 kali, kemudian ya membesarkan Allah 33 kali dan memuji Allah 33 kali. Kemudian aku menemui Abu Shalih dan menceritakan hal tersebut. Kemudian ia mengatakan, katakanlah Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, sampai jumlah dari keseluruhannya adalah 33 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis ini diceritakan bahwasannya orang-orang fakir dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kalangan muhajirin, mereka merasa bahwasannya saudara-saudara mereka dari orang-orang kaya itu telah mengungguli mereka di dalam pahala, karena mereka dapat melakukan dengan harta yang mereka miliki, sementara orang-orang fakir tidak dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW dan ya, mengeluhkan musibah mereka karena mereka tidak mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk untuk melakukan zikir setelah sholat, yaitu dengan mengucapkan ya tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali. Maka dengan hal itu ya, mereka dapat melampaui apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kaya. Nah, kemudian ketika mereka telah melakukan hal itu, ya, orang-orang kaya juga mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Akhirnya orang-orang kaya itu mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang fakir itu datang kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluhkan hal tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasannya fadilah ataupun keutamaan itu sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang dikehendaki. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ya, keinginan yang sangat besar dari para sahabat ya, untuk melakukan ya, kebaikan, di mana mereka saling berlomba-lomba untuk melakukan ya, amal soleh. Nah, artinya apa? Orang-orang fakir di antara mereka itu ya, merasa apa? Merasa kalah dengan orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya dapat melakukan ibadah yang bersifat maliyah dengan harta yang dimilikinya, baik itu berupa sedekah ataupun membebaskan budak dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang miskin di antara mereka ya tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Sehingga akhirnya apa? Ya, mereka itu mengeluhkan karena apa? Ya, tidak mendapatkan pahala tersebut dan mereka cemburu ya, dan ini yang disebut dengan al-ghibtah ya. Jadi ghibtah ini artinya ya hasad yang dibolehkan ya. Jadi tidak ada hasad kecuali kepada dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan ya harta, kemudian dia membelanjakan harta tersebut di dalam kebaikan, dan orang yang diberikan ilmu kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, maka kita boleh untuk ya ghibtah. Ya, artinya apa? Kita cemburu kepada kedua kelompok orang seperti ini karena dengan ilmu ataupun harta yang dimilikinya mereka mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua di dalam hadis ini pun ya menunjukkan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur daripada orang fakir yang bersabar. Ya. Jadi orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada apa? Orang fakir yang bersabar. Ya, walaupun apa? Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, apakah bersyukur ataukah bersabar. Ya. Nah, tentu apa? Ya, tentang keutamaan bersyukur ataupun bersabar ini, ya, apa namanya? Tergantung daripada setiap orang. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang kalau dikasih miskin itu bisa sabar, tapi kalau dikasih kaya sedikit sudah lupa diri begitu. Ya. Tapi ada orang-orang yang kalau diberikan kefakiran, kemiskinan enggak bisa. Tapi diberikan kekayaan malah dapat bersyukur seperti itu. Nah, tentu apa? Ya, hal seperti ini tergantung daripada kondisi setiap orang, ya. Nah, ini juga berkaitan dengan misalkan amal soleh apa yang paling baik? Apakah seseorang itu menuntut ilmu ataukah seseorang itu misalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Ya, itu tergantung orangnya. Kalau orang itu orang yang cerdas, otaknya encer ya, kemudian punya hafalan yang kuat dan lain sebagainya, maka bagi orang tersebut yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Tetapi kalau misalkan orangnya itu ya kalau ngaji ngantuk begitu kan, susah menghafal begitu ya. Tetapi apa? Dia fisiknya kuat, ya, punya keahlian tertentu di lapangan, maka orang seperti ini yang paling afdal adalah apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Ya, walaupun apa? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar. Nah, kemudian yang ketiga, ya, berinfak di jalan kebaikan adalah sebab diangkatnya derajat seseorang, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan, ya, orang yang kaya jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hartanya, kemudian dia membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya terbatas pada sekedar zakat, ya, saja, tetapi melebihi daripada itu, seperti memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian, ya, kemudian, ya, membantu orang yang dalam kesulitan, meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka apa? Ini adalah, ya, sesuatu yang apa namanya, melebihi, ya, daripada amal-amal soleh yang ada. Dan ini menjadi sebab, ya, seseorang itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi, ya, kaya itu tidak terlarang, ya, jadi menjadi orang kaya itu satu hal yang boleh, bahkan, ya, bisa menjadi satu hal yang wajib, ya. Tetapi apa? Ya, kaya di sini, ya, bukan berarti karena kecintaannya dia kepada harta, tetapi kaya di sini artinya bagaimana dia memanfaatkan harta yang dimilikinya, ya, untuk jalan ke kebaikan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, di dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan zikir, ya, di mana zikir yang dilakukan setelah sholat itu memberikan keutamaan yang tidak didapatkan oleh seseorang pun kecuali orang yang melakukan, ya, dengan perbuatan yang sama, ya. Dan zikir itu adalah dengan bertasbih, kemudian tahmid, kemudian juga apa, ya, takbir. Nah, walaupun dalam hadisnya disebutkan, ya, ya, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marratan. Itu bisa difahami bahwasannya tasbihnya 11 kali, kemudian takbirnya 11 kali, dan, ya, tahmidnya 11 kali. Jadi kalau dijumlahkan adalah 33 kali. Ya. Nah, tetapi apa? Dalam akhir hadis ini dijelaskan sebagai bentuk penguatan bahwasanya yang dimaksud adalah mengucapkan tasbih 33, mengucapkan takbir 33, dan mengucapkan tahmid 33. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, salah satu keutamaan zikir setelah sholat, ya, bahwasannya zikir itu sebagai bentuk pensucian jiwa. Kemudian yang kedua adalah untuk latihan, ya, membersihkan, ya, akhlak, ya, seseorang. Kemudian yang kelima, ya, bahwasannya hidayah dan rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membagi hidayah dan rizki itu kepada hamba-hambanya, sehingga selayaknya bagi seseorang untuk ridha dengan apa yang telah dibagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita berbeda-beda dengan jalan yang berbeda-beda. Ya, dengan wasilah sebab yang berbeda-beda. Nah, maka apa? Pembagian rizki ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sesuatu yang menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan amal. Ya, amal itu juga sesuatu yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dibukakan pintu lewat sedekah, infak. Ada orang yang dibukakan pintu lewat puasa. Ada orang yang dibukakan lewat pintu mengajarkan ilmu. Ada orang yang dibukakan lewat pintu menuntut ilmu. Ada orang yang dibukakan ya lewat pintu salat dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Ya, tidak selayaknya seseorang itu ya membanggakan amal yang dilakukannya. Kenapa? Karena setiap kita berada di dalam kebaikan. Ya, orang yang melakukan puasa dalam kebaikan, orang yang melakukan sholat malam dalam kebaikan, orang yang mengajarkan ilmu dalam kebaikan. Nah, sehingga apa? Di antara kita tidak perlu saling membanggakan. Ya. Kenapa? Karena setiap orang dibukakan pintunya masing-masing. Orang yang berjihad di jalan Allah tidak perlu untuk membanggakan dirinya. Wah, saya sudah berjihad seperti itu. Orang yang menuntut ilmu pun sama. Orang yang mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Karena setiap kita ketika melakukan kebaikan ya, atau melakukan amal soleh, maka kita berada di dalam kebaikan seperti itu. Dan kadang-kadang kebaikan itu dapat diwujudkan secara bersama-sama. Ya, dan ini satu bentuk apa? Satu bentuk saling tolong menolong di dalam kebaikan. Ya, misalkan di dalam sebuah pengajian, ya, setiap orang yang hadir di situ mendapat kebaikannya masing-masing. Orang yang mengajarkan ilmu mendapatkan keutamaan menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Orang yang duduk mendengarkan mendapatkan keutamaannya, yaitu keutamaan menuntut ilmu seperti itu. Nah, maka dalam sebuah syair disebutkan, ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'ah fatuhliku. Jadilah engkau orang yang mengajarkan ilmu. Kalau tidak bisa menjadi orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mempelajari atau menuntut ilmu. Kalau tidak bisa orang menuntut ilmu, mendengarkan ilmu. Tetapi jangan sampai kita masuk dalam golongan yang keempat. Mengajarkan ilmu tidak, belajar juga tidak, mendengar juga tidak. Ya. Nah, kalau belajar itu ya tentu apa? Ya mungkin mencatat, menulis dan lain sebagainya. Tetapi kalau mendengar ya hanya modalnya apa? Ya kuping saja. Seperti itu. Itu pun sudah mendapatkan apa? Keutamaannya. Ya. Tetapi jangan sampai kita menjadi kelompok yang keempat. Mengajarkan ilmu tidak, belajar juga tidak, apalagi apa? Mendengarkan ilmu. Seperti itu. Ya. Nah, intinya apa? Allah Subhanahu wa taala membagi kepada setiap kita ya amal yang berbeda-beda dan itulah yang menjadi kebaikan kita masing-masing. Sehingga apa? Ya, kita ya selayaknya untuk apa? Ridha, menerima dengan apa yang telah dibagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah disyariatkannya zikir tersebut, yaitu mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir setelah melakukan sholat lima waktu. Maka tasbih terkandung di dalamnya makna menafikan segala bentuk kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang memiliki ya kesempurnaan. Sehingga setelah tasbih itu kita biasanya apa? Tahmid. Kenapa? Karena tasbih itu kita menafikan ya segala bentuk kekurangan, sesuatu yang tidak layak dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bertahmid. Tahmid artinya apa? Kita menetapkan bahwasannya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kita bertakbir bahwasannya hanya Allah lah yang memiliki sifat keagungan. Nah, maka tasbih, tahmid dan juga takbir diucapkan sebanyak 33 kali. Dan ini adalah apa? Zikir setelah salat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan di sini tentang satu penjelasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan ya bahwasannya Nabi SAW seperti yang diceritakan dalam hadis yang sahih ya, sebelum dia itu memalingkan badannya menghadap makmum ya, ketika dia jadi imam, maka beliau itu beristighfar 3 kali, kemudian dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Nah, jadi apa? Setelah Nabi itu salam, kemudian zikir istighfar 3 kali dan mengucapkan doa Allahumma antas salam. Baru setelah itu Nabi salam itu apa? Ya, yansarifu. Jadi memalingkan, membalikkan badannya menghadap makmum. Begitu. Ya. Nah, jadi satu hal yang keliru kalau misalkan imam itu setelah melakukan salat ya wajib kemudian zikir tidak menghadap makmum, tapi terus menghadap apa? Menghadap kiblat. Mungkin nanti sampai dia berdoa. Nah, tetapi apa? Di dalam hadis-hadis saya disebutkan ya, Nabi SAW itu membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya, baru setelah itu apa? Ya, menghadapkan badannya ke arah makmum. Nah, kemudian di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW setelah itu ya mengucapkan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. La hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin wa law karihal kafirun. Ya. Nah, kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali. Dan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya. Nah, maka setelah itu apa? Disempurnakan dengan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, maka apa? Ya, tidak diragukan lagi zikir-zikir ini ataupun doa-doa ini adalah termasuk ibadat yang paling mulia. Dan doa-doa ataupun zikir-zikir yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya sebaik-baik doa ataupun sebaik-baik zikir yang harus diucapkan. Nah, maka apa? Doa ataupun zikir selain yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi zikir seperti ini zikir yang makruh ataupun juga zikir yang diharamkan, bahkan bisa jadi apa? Zikir yang itu terdapat di dalamnya kesyirikan. Ya. Nah, maka apa? Zikir-zikir yang kita ucapkan setelah sholat, kita perhatikan kembali. Apakah memang zikir itu ada tuntunannya dari Nabi SAW ataukah tidak? Nah, seandainya misalkan zikir itu tidak ada tuntunan dari Nabi, bisa jadi zikir itu ya zikir yang makruh, bahkan bisa jadi zikir yang diharamkan. Atau bisa jadi zikir itu sungguhnya apa? Ada ya kesyirikan di dalamnya, seperti itu. Jadi hampir sama dengan misalkan salawat ya. Nah, salawat-salawat yang ada ya, yang memang itu tidak diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi salawat-salawat seperti ini salawat yang makruh atau haram, bisa jadi salawat yang ada juga apa? Kesyirikan di dalamnya. Sehingga ada namanya salawat badriyah, salawat nariyah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan isinya kadang-kadang apa? Ya, salawat seperti itu ya, itu ya ada hal-hal yang ya menyangkut kepada kesyirikan. Ya, kenapa? Menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dalam konteks memuji ya, memuji. Tetapi apa? Memuji terlalu berlebih-lebihan sehingga apa? Ya, secara tidak sadar menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan la tutruni, janganlah kalian memuji berlebihan kepadaku. Kamat ataratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara telah memuji berlebihan kepada ibnu Maryam yaitu Isa alaihi salam. Faqulu, maka panggillah ya aku ya Abdullah ataupun apa Rasulullah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian zikir ini termasuk sebaik-baik ibadah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan az-zikru ba'dal insirafi minas shalah wa huwa mislu mashil mir'ah ba'da siqaliha. Jadi berzikir setelah selesai sholat itu seperti mengusap, mengelap ya sebuah cermin setelah cermin itu mengkilat. Ya, jadi kalau kita ada cermin yang mengkilat kemudian apa? Kita gosok lagi, maka apa? Cermin itu akan semakin mengkilat. Nah, maka perumpamaan zikir setelah sholat itu seperti itu. Ya. Kenapa? Karena sholat itu bisa ya mengkilatkan, menjernihkan hati. Nah, kemudian apa? Zikir setelah sholat menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala adalah sesuatu yang bukan wajib. Maka barang siapa yang hendak ya berdiri sebelum ya imam itu membalikkan badannya, maka tidak diingkari. Tetapi yang lebih baik bagi seorang makmum, janganlah dia itu berdiri sebelum imam itu membalikkan badannya dari arah kiblat. Ya. Dan selayaknya bagi imam ya, ya, untuk duduk setelah salam menghadap kiblat. Ya, artinya apa? Imam itu duduk dulu sebentar ya dengan berzikir istighfar 3 kali kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka dzal ya dzal zalali wal ikram. Nah, jadi apa? Imam itu menghadap kiblat sampai membaca itu, baru setelah itu apa? Membalikkan badan. Nah, bagi makmum maka apa? Jangan dulu untuk segera ya berdiri keluar sebelum apa ya imam itu membalikkan badan dari arah kiblat. Nah, kemudian juga disebutkan di sini di dalam menghitung tasbih dengan menggunakan jari-jari itu adalah termasuk di dalam sunnah ya. Dan hikmahnya ya, hikmahnya seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda kepada para wanita ya, sabbihna waq'adna bil asabih fa innahunna mas'ulatun mustantiqatun. Jadi bertasbihlah kalian dan hitunglah tasbih tersebut dengan jari-jari. Kenapa? Karena jari-jari itu mas'ulat, dia akan dimintai pertanggungjawaban, mustantiqat, dan jari-jari itu nanti akan berbicara. Nah, jadi ini yang perlu untuk kita fahami, ya. Setiap anggota badan kita itu memiliki daya rekam tentang perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan kebaikan ataupun perbuatan kejelekan. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh anggota badan kita itu apa? Secara otomatis dia akan terekam. Ya, dia akan terekam. Nah, maka apa? Rekaman ini nanti akan diputar pada hari kiamat. Ya. Ketika lisan itu dikunci, maka apa? Tangan akan berbicara. Kaki akan berbicara. Nah, maka apa? Rekaman kebaikan, ya, itu bisa terhapus, ya, bisa terhapus ketika seseorang itu keluar dari agama Islam alias murtad dan dia meninggal dalam keadaan murtad. Maka rekaman itu akan terhapus seperti itu. Ya. Nah, demikian pula, ya, kejelekan yang dilakukan oleh seseorang itu akan terhapus dengan apa? Dengan amal kebaikan dan juga dengan taubatan nasuha. Kalau seseorang itu tidak bertaubat sampai dengan meninggalnya, maka apa? Catatan ataupun rekaman itu akan tetap ada. Ya. Jadi selain catatan amal juga apa? Rekaman dari anggota badan kita. Ya. Bahkan apa? Bumi di mana seseorang itu melakukan ya, amal perbuatan itu pun akan apa? Mengabarkan apa yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi bumi di mana kita berpijak itu pun juga akan apa? Akan menjadi ya, saksi, dan dia akan mengabarkan apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Ya. Nah, inilah mungkin ya satu hadis yang bisa kita bahas dalam pembahasan tentang zikir setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.